مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: سورة إذا الشمس كورت. قال رحمه الله: انكدرت انتثرت. Inkadarat artinya intasarat, yakni tersebar, berjuguran, berjatuhan. Waqal hasanu sujirat yadhabu ma'uha fala yabqa qatrah. Berkata Al-Hasan, sujirat yakni dal biharu sujirat, dahabat ma'uha, lautan nanti akan habis airnya, maka tidak tertinggal padanya walaupun setetes air. Waqala Mujahid, al-masjur al-mamlu, yang terpenuhi. Waqala ghairuhu, sujjirat afdha ba'duha ila ba'din fasarat bahran wahida. Berkata yang lainnya, wa idal biharu sujjirat, ini afdha ba'duha ila ba'd, yani setiap lautan disatukan dengan lautan yang lainnya sehingga jadilah satu lautan. Wal khunnas yatakhannasa fi mujraha tarji', yani akan kembali. Barakallahu bikum, seperti sedia kala, yakni terbit dan terbenamnya. Wa takannasa tastatiru fi buyutiha kama takannasa adziba, yakni kembali ke tempatnya sebagaimana menjangan-menjangan atau kijang-kijang kembali ke tempatnya. Tatanaffas irtafa'an nahar was-subhi idza tanaffas. Artinya ketika sudah meninggi matahari. Wadhanin al-muttaham wa ma tayyib. Dhanin yakni al-muttaham, yang tertuduh. Baik. Yudhannu bihi wa qala Umar an-nufusu zuwijat yuzawwaju nadhiruhu min ahli jannati wan nar. Wa idhan nufusu zuwijat, kalau jiwa-jiwa atau manusia-manusia nanti di hari akhirat digabungkan yang serupa dan sejenis dengannya, yakni orang-orang mukmin digabungkan bersama dengan kaum mukminin yang lainnya. Dari seluruh generasi, dari awal manusia, manusia pertama sampai manusia terakhir, yang berimannya disatukan dan yang kafirnya juga demikian. Barakallahu bikum, digabungkan sesama orang-orang kafir, dari orang kafir pertama sampai orang kafir terakhir. Tsummakara radhiyallahu anhu ushurul ladina zalamu wa azwajahum. Ushurul ladina zalamu, bangkitkanlah semua orang-orang zalim, wa azwajahum, dan yang semisal dengannya. Barakallahu fikum. As'asa adbara, yakni yang menghilang, yang menghilang dari pandangan. Baik, kita lihat tafsirnya. Barakallahu fikum. Yaqulu rabbuna jalla fi ula, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Idza syamsu kuwirat wa idza nujumu kadarat wa idza al-jibalu suyirat wa idza al-'isharu 'uttilat وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلمت علمت نفس ما أحضرت. Ikhwani fillah a'azzakumullah, di surah At-Takwir ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang hari kiamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza asy-syamsu kuwirat." Ketika matahari dihilangkan cahayanya. Tentu begitu hilang cahayanya, maka gelaplah alam semesta ini. Barakallahu fiik. Gelap. Idza syamsu kuwirat. Kita bisa melihat ya dengan adanya matahari biidznillah. Tapi pada hari itu nantinya Allah Subhanahu wa taala menghilangkan cahaya matahari. Subhanallah. Wa idan nujumun kadarat, dan ketika bintang-bintang sudah pada berjatuhan, tidak lagi berada pada posisinya, berjatuhan. Terserah orang mengatakan meteor kah, atau bintang kah, atau planet-planet apalah, al-muhim Allah menyatakan an-nujum inkadarat. Taib. Dan boleh jadi barakallahu bikum, sebagaimana digambarkan oleh para ilmuwan, taib, hari kiamat memang demikian keadaannya. Ketika benda-benda angkasa ini barakallahu bikum membentur bumi, maka terjadi ledakan dan letupan yang luar biasa. Barakallahu fikum. Yang menjadikan bumi ini akan terguncang dengan dahsyatnya. Allah mengatakan wa idan nujumun kadarat. Wa idal jibalu suyirat. Dan hari itu Allah Subhanahu wa taala memperjalankan yang namanya gunung. Maksudnya diperjalankan di sini, hancur dia, meledak dia, berhamburan dia sama seperti pasir dan debu. Barakallahu fiik. Berjalan sama seperti awan akhirnya. Subhanallah. Di ayat yang lain Allah menggambarkan haba'am mumbassa. Gunung itu dijadikan sama seperti debu oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nantinya. Wa idzal 'isharu 'uttilat. Dan ketika isyar, yakni unta-unta, barakallahu fikum, unta-unta yang dalam kondisi bunting ditinggalkan oleh pemiliknya karena gentingnya keadaan. Unta-unta yang bunting itu termasuk harta kekayaan seseorang yang sangat dijaga, yang sangat diperhatikan. Barakallahu fikum. Di akhir zaman nanti kekayaan akan tetap kembali kepada seperti sedia kala. Baik. Orang-orang pun akan meninggalkan unta-untanya yang lagi dalam kondisi bunting, yang sungguh dia sangat sayangi, sangat jaga, sangat perhatian. Mereka pun akan meninggalkannya karena kondisi yang sangat mengerikan. Baik. Yang ada dalam benak dan pikiran mereka adalah bagaimana caranya selamat. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzal wuhushu husyirat, Dan ketika binatang-binatang buas dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Binatang-binatang buas dikumpul oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau binatang-binatang liar. Barakallahu bikum. Dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditegakkan qisas padanya. Wa idal mau'udatu su'ilat. Apa? Wa idal biharu sujjirat. Dan ketika lautan itu dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi lautan api. Barakallahu fiik. Ini nanti di hari kiamat begini modelnya. Jadilah dia api. Subhanallah. Wa idza nufusu zuwijat. Dan ketika manusia-manusia nanti di hari kiamat digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang serupa dengannya. Barakallahu bikum. Yang semisal dengannya. Uhsyurul ladzina zalamu wa azwajahum. Wa azwajahum yani wa ansalahum. Yang serupa dengannya kafir berkumpul digabungkan bersama dengan orang kafir, orang-orang mukmin berkumpul dan digabungkan bersama dengan orang-orang mukmin. Baik. Wa idan nufusu zuwijat. Disatukan jiwa-jiwa ini terkumpul sesama orang-orang mukmin, terkumpul bersama orang-orang kafir. Walaupun zamannya ketika mereka di dunia terpaut waktu yang sangat jauh. Wa idzal mau'udatu su'ilat. Dan ketika anak-anak perempuan kecil ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bi ayyi dambin qutilat. Atas dosa apa mereka-mereka ini anak-anak perempuan dikubur hidup-hidup. Barakallahu fikum. Atas dosa apa mereka dikubur hidup-hidup? Tidak ada dosa. Tidak ada dosa sama sekali. Cuma anggapan mereka bahwa mereka anak-anak perempuan ini hanya menyusahkan, jadi beban. Barakallahu fiik. Tidak mendatangkan banyak kebaikan dan seterusnya. Hanya membuat malu. Masya Allah. Akan ditanya nanti anak-anak perempuan ini. Bi ayyi dambin qutilat, atas dosa apa mereka dibunuh. Baik. Kemudian Allah mengatakan wa idza suhufu nushirat, dan ketika lembaran catatan amal itu dibagi-bagi. Tentu sebagian orang mengambil dari arah depannya dengan tangan kanannya. Sebagian lagi mengambilnya dari arah belakang dengan tangan kirinya. Sebagaimana dalam ayat. Barakallahu fiikum. Wa idza suhufu nushirat, dan ketika dibagi-bagi catatan-catatan amalan itu, dan diperintahkan untuk membacanya sendiri. Allah mengatakan iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba. Bacalah kitab catatan amalanmu sendiri. Cukup dirimu sendiri yang memperhitungkan dirimu dengan engkau membaca kitab itu. Begitu mereka membacanya, mereka akan mengatakan, ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlim rabbuka ahad. Ma li hadzal kitab, kitab apa gerangan ini? La yughadiru saghiratan wala kabirah, dia tidak tinggalkan sedikit pun dari amalan yang pernah dilakukan di dunia. Amalan besar atau amalan kecil, kecuali tertulis, termaktub di dalam catatan ini. Wala yadlimu rabbuka ahadan, Allah tidak pernah mendzalimi siapapun. Semua orang akan mengakui apapun yang pernah mereka lakukan dengan membaca kitab itu. Sehingga mereka pun harus mengatakan, ya laitani lam uta kitabiyah, duhai sekiranya saja aku tidak menerima kitab catatanku ini. Duhai sekiranya saja aku mati, selesai semua urusan. La barakallahu bikum, semua mau tidak mau akan mempertanggungjawabkan amalannya masing-masing. Orang yang beriman akan berbahagia dengan catatan amalannya yang dipenuhi dengan ketaatan. Barakallahu bikum. Mereka bangga, bahkan senang, bahkan mengajak orang lain untuk membaca kitab catatannya. Ha umqra'u kitabi inni dhanantu anni mulaqin hisabiyya fa huwa fi 'ishatir radiyah. Yang diberikan catatan amalannya dengan tangan kanannya, mereka pun mengatakan, ha umqra'u kitab, mari, mari kemari baca kitabku ini. Senang dia, bahagia dia. Inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah, dulunya memang aku meyakini bahwa barakallahu fikum kita akan mendapatkan perhitungan sesuai dengan amalan yang kita lakukan. Dan adapun orang-orang yang diberi catatan amalannya dengan tangan kirinya, dia pun berteriak. Baik. Wa amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah, duhai celakanya aku. Mereka akan berteriak mengatakan demikian, duhai sekiranya saja aku tidak menerima catatanku ini. Walam adri ma hisabiya, dan seandainya saja aku tidak tahu apa hisab yang ada di dalamnya. Subhanallah. Maka Allah mengatakan, wa idza suhufun nushirat, dan ketika catatan amalan ini nanti akan dibagi-bagi. Wa idza samaa'u kushitat, dan ketika langit dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Wa idzal jahimu su'irat, dan ketika neraka jahim dinyalakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dilihat tentunya oleh orang-orang yang akan memasukinya. Barakallahu fikum. Wa idza suhufun nushirat, wa idza samaa'u kushitat, wa idza al-jahimu su'irat, wa idza al-jannatu uzlifat, dan ketika surga didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beriman, beramal saleh. Ketika ini semuanya terjadi, alimat nafsum ma ahbarat, semua orang pun yakin. Barakallahu bikum. Semua orang pun yakin akan apa yang akan dia dapatkan dari hasil usaha mereka. Jika baik maka kebaikan pula, dan jika buruk maka keburukan pula. La hawla wa la quwwata illa billah. Nah ini barakallahu fikum. Semua orang akan mendapati apa yang mereka usahakan dari kebaikan atau keburukan sekecil apapun yang pernah dilakukan. Dari kebaikan dan keburukan. Oleh karena itu kita dilarang untuk meninggalkan kebaikan karena meremehkannya. Jangan. Tetap lakukan sekecil apapun kebaikan itu, karena tetap kita akan mendapatkannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Demikian juga jangan meremehkan kejelekan, karena sekecil apapun kejelekan itu akan tetap didapatkan. Barakallahu fikum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a. Jangan kalian pernah memandang enteng perkara ma'ruf, kebaikan itu sedikit pun. Karena kalau Anda memandang enteng, Anda akan meninggalkannya, tidak mau melakukannya. Baik. Asik wak cuma sunnah, asik wak begini. Subhanallah. Boleh jadi kebaikan yang kecil itu akan menjadi besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada perkara kecil ketika Allah menerima amalan itu, kesolehan itu dan ketaatan itu, semuanya akan menjadi besar karena dilipat-lipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai sini. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.